Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pada para pendengar dan para pemirsa, para wali santri atau wali murid, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa bermajelis di majelis udara ini melalui media. Kita belajar bersama tentang pendidikan anak yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakter perkembangan anak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berkembang sejak dari dalam janin yang awalnya adalah bentuknya dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang masing-masing waktunya adalah 40 hari, sehingga sampai menjadi mudghah, kemudian ditiupkan ruh pada kurang lebih usia di kandungan 4 bulan. Nah, kemudian sampai lahirnya anak sampai dewasa, bahwa manusia itu mengalami fase-fase perkembangan. Terus kemudian siapa yang menetapkan perkembangan-perkembangan manusia ini? Mulai dari awal sampai akhir kehidupan manusia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ayat yang menyebutkan tentang perkembangan manusia, termasuk juga anak-anak kita ini. Salah satunya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sudah kuat itu menjadi lemah kembali. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tadinya menciptakan manusia dalam keadaan lemah, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat, dan akhirnya akan menjadi lemah kembali. Akhirnya kemudian beruban, dan akhirnya menjadi tua, dan akhirnya juga akan meninggal dunia. Nah, dalam pendidikan anak, tentu saja kita pun juga memperhatikan tentang perkembangan anak-anak kita, yang dalam hal ini kita sebut dengan karakter perkembangan. Kita bahas mulai ketika anak lahir. Kita bahas pendidikan ini ketika anak lahir sampai dia balig. Karena pendidikan anak itu adalah sampai balig, karena setelah balig bukan anak-anak lagi. Mereka sudah dewasa sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Nah, apa fase-fase perkembangan pada anak-anak kita? Yang pertama, setelah mereka lahir, mereka memasuki fase yang disebut dengan al-marhalatur rodo'ah, yaitu fase penyusuan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyuti marodo'ah. Hendaklah seorang ibu menyusui anaknya sampai 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, ini menandakan bahwa fase 0 sampai 2 tahun itu adalah fase penyusuan. Nah, terus kemudian setelah 2 tahun sampai usia 7 tahun itu adalah fase pengasuhan yang disebut dengan al-marhalatul hadhonah, yaitu marhalah pengasuhan atau fase pengasuhan. Nah, 0 sampai 7 tahun ini digabungkan menjadi satu yang disebut dengan marhalah tufulah atau fase kanak-kanak. Kemudian setelah 7 tahun ada sebuah perintah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Jadi fase 7 tahun ini adalah batas fase kanak-kanak. Kemudian masuk fase 7 sampai 10 tahun yang disebut dengan al-marhalatu tamyiz, yaitu fase tamyiz. Ya, fase tamyiz. Terus kemudian setelah 10 tahun ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Wa fariqu bainahum fil madhaji'. Dan ketika anakmu yaitu usia 10 tahun, ya pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nah, ini setelah 10 tahun ini bukan fase tamyiz lagi, sudah masuk ke fase murahaqah. Ya, fase murahaqah sampai usia balig. Ya, yang disebut dengan al-marhalatul murahaqah. Jadi setelah balig, ya, setelah balig maka sudah tidak anak-anak lagi. Pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi dan anak sudah dicatat dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang. Salah satunya adalah wa'anis sobi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sampai dia itu balig. Nah, kemudian tanda balig itu apa? Tanda balig itu bagi laki-laki adalah ihtilam, yaitu mimpi basah. Bagi perempuan adalah adanya haid. Nah, usia berapa anak itu balig? Kondisinya ini berbeda-beda masing-masing anak, ya. Sebab balig ini adalah keniscayaan dan insya Allah Ta'ala akan dialami oleh semua anak, baik diminta maupun tidak diminta. Hanya saja ada anak yang balignya cepat, ada yang anak yang balignya lambat. Nah, kalau kita perhatikan ya masalah usia balig ini, itu zaman dahulu dibandingkan zaman sekarang, ternyata anak-anak sekarang tuh balignya lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak zaman dahulu. Nah, ini ada indikasi ya dari para pakar menyebutkan akibat dari pengaruh nutrisi, ya. Ada yang menyebut karena overnutrisi, ada yang menyebut karena nutrisi yang kurang alamiah, sudah banyaknya zat-zat tambahan, zat kimiawi yang ditambahkan ke makanan akan mempercepat baliknya anak-anak sekarang. Nah, itulah fase-fase perkembangan, ya, sehingga begitu anak sudah balik, maka sudah bukan pendidikan anak-anak lagi, tapi sebenarnya adalah sudah pendidikan untuk orang dewasa, pendidikan antar sesama kaum muslimin ketika mereka sudah balik ini. Nah, seharusnya setelah balik ini anak-anak betul-betul mereka sudah mandiri, ya sebagaimana orang dewasa. Dalam ibadah mereka sudah mandiri karena apa? Karena sudah dicatat semua amalannya, ya sudah tidak diangkat lagi. Nah makanya agar anak kita itu ketika balik betul-betul menjadi seseorang atau manusia yang sempurna, menjadi insan kamil, maka fase-fase tadi dalam pendidikan kita berusaha semampu kita untuk disesuaikan pendidikan ini dengan usianya. Baik, kita ulas satu persatu ya tentang fase perkembangan ini. Yang pertama adalah tadi fase tufulah, ya fase kanak-kanak, yaitu 0 sampai 7 tahun. Ini banyak orang yang menyebut adalah masa emas. Nah, apakah benar bahwa masa emas pendidikan itu hanya pada usia 0 sampai 7 tahun atau fase tufulah ini atau fase-fase pendidikan anak usia dini? Perlu diketahui bahwa semua usia anak itu memiliki masa emas dengan masa emas karakter yang berbeda-beda. Nah, pada usia tufulah ini 0 sampai 7 tahun ini itu adalah masa emas penumbuhan karakter keimanan. Jadi ibarat kita itu menanam tanaman, ya, maka masa 0 sampai 7 tahun ini adalah masa-masa penguatan akar tanaman. Biar tanaman nanti tumbuh menjadi kuat. Kalau kita ibarat membangun sebuah bangunan, maka fase 0 sampai 7 tahun ini itu adalah fase pembangunan pondasi. Ini. Nah, kemudian kalau kita bayangkan terkait dengan masalah tenaga, biaya, kesulitan, ya, selama kita membangun bangunan, maka biaya dan tenaga yang paling berat dalam membangun sebuah bangunan itu adalah pada pondasi. Ini. Pada pondasi ini sudah tenaganya luar biasa beratnya, biayanya mahal karena membutuhkan banyak sekali semen dan pasir, batu. Dan yang perlu diperhatikan, setelah pondasi itu jadi, justru malah tertimbun tanah. Dan seandainya nanti bangunan itu jadi, pondasi jarang sekali disebut. Ya, orang akan memuji dengan indahnya bangunan, tapi mereka tidak menyebut betapa luar biasanya kokohnya pondasi. Tapi yang disebut adalah fisik dari luar yang tampak seperti catnya, jendelanya, atapnya. Tapi ada bagian yang paling kuat, bagian yang menopang semua bangunan itu, tapi jarang sekali dipuji oleh orang yang melihat bangunan tersebut. Demikian juga pendidikan anak-anak kita usia 0 sampai 7 tahun ini, itu masa-masa pembangunan pondasi. Masa-masa di mana orang tua itu harus banyak bersabar, banyak mengeluarkan tenaga, karena anak usia ini itu belum memiliki adab akhlak yang sempurna. Belum waktunya untuk banyak dikekang, ditegasi dalam terkait dengan masalah latihan adab akhlak. Dan masa-masa ini adalah masa-masa penuntasan egosentris. Ini. Anak merasa menang-menang sendiri. Nah, dalam pendidikan ini orang tua tidak banyak memberikan target-target hafalan. Tidak harus anak itu bisa menulis atau membaca. Akhirnya kalau dilihat seolah-olah dalam pendidikan usia 0 sampai 7 tahun itu tidak tampak indah. Tidak tampak hasilnya, seolah-olah enggak tampak. Mengapa demikian? Luar, ditanya hafalannya berapa, dia juga mungkin belum banyak menghafal. Ditanya sudah bisa apa, ternyata menulis, membaca juga belum bisa. Karena apa? Yang dikonsentrasikan pendidikan usianya adalah pendidikan usia hati. Nah, sekarang kita perhatikan kondisi yang pertama adalah sedang puncak-puncaknya egosentris. Yang kedua adalah sedang puncak-puncaknya imajinasi. Yang ketiga adalah masa-masa ini adalah sejak masa-masa sensitifnya hati anak. Nah, terkait dengan egosentris ini, Makna dari egosentris untuk anak, merasa dirinya adalah pusat dari semuanya. Semua harus memperhatikan aku. Ini adalah kondisi-kondisi anak usia 0 sampai 7 tahun. Ini. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ulang-ulang tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang ditunggangi cucunya ketika sujud. Nabi menuntaskan tiga hal tadi. Egosentrisnya dituntaskan sampai anak puas bermain, imaji positifnya ditumbuhkan ya sehingga anak merasa bahwa sholat itu menyenangkan, kemudian hatinya sensitif. Nabi tidak melarang sampai ditunggu sampai tuntas bermain baru Nabi mengangkat kepala dari sujud. Nah, oleh karena itu ini yang kita lakukan ya, sebab masa ini adalah masa pendidikan karakter keimanan ya, masa pendidikan hati. Bagaimana kita mendidik atau menumbuhkan keimanan anak-anak kita dengan kondisi yang demikian tadi? Yang pertama, kita tuntaskan egosentris mereka. Sebab dengan menuntaskan egosentris mereka, yaitu mereka merasa menang ya, mereka merasa apa benar sendiri, merasa dirinya paling penting, itu membuat kadang orang tua itu harus banyak sabar, harus banyak mengalah. Ini apa faedah dari tuntasnya egosentris anak usia ini? Egosentris pada diri manusia itu harus ditumpahkan. Mumpung mereka masih kecil, insya Allah penumpahan egosentris itu tidak berbahaya. Tapi kalau masa kecil ini egosentris tidak dituntaskan, akhirnya tersimpan pada diri manusia tersebut, pada diri anak kita. Kemudian ketika dia sudah besar, mungkin sudah remaja, atau mungkin sudah pemuda, ternyata egosentris belum tuntas. Maka ketika itu dia juga ingin egosentris itu menuntut untuk ditumpahkan. Nah, kalau egosentris ditumpahkan ketika mereka sudah besar itu lebih berbahaya. Munculnya tawuran, bahkan kalau terjadi perkelahian bisa saling membunuh. Tapi kalau anak kecil dituntaskan egosentrisnya, insya Allah itu jauh lebih aman. Ini hikmah kenapa kita menuntaskan egosentris ketika mereka masih kecil. Nah, akhirnya dengan tuntasnya egosentris ini apa? Racun-racun psikis yang ada pada diri anak sudah tumpah semua. Hati anak menjadi kuat ya. Tuntasnya egosentris anak ini akan bermanfaat ketika mereka dewasa itu lebih kuat untuk memegang akidah, lebih kuat memegang prinsip, percaya diri, tidak minder terhadap agama yang dipegangnya. Ini. Nah, oleh karena itu sudah menjadi keharusan orang tua untuk menuntaskan egosentris anak dengan beberapa syarat ya. Yang pertama, selama anak itu tidak berbahaya bagi dirinya, tidak membahayakan dirinya dan orang, selama yang dilakukan anak itu tidak bertentangan dengan norma masyarakat ya, sehingga masyarakat tidak mencela anak kita, maka semampunya orang tua itu untuk memfasilitasi aja. Tidak semua keinginan anak, walaupun itu masa-masa penuntasan egosentris, kita turuti semuanya. Kita harus memperhatikan tentang kondisi ekonomi kita, yaitu kita harus menjaga keamanan dompet-dompet kita yang terkait dengan masalah ini. Jadi kalau kita mampu kita turuti, tapi kalau ternyata kita tidak mampu ya kita mensiasati bagaimana egosentris anak bisa tuntas. Nah, ini jadi yang pertama yang perlu dilakukan. Makanya diharapkan orang tua untuk usia-usia anak tufulah ini tidak banyak memberikan tekanan-tekanan, tidak banyak memberikan target-target. Bahkan anak diperintah sholat itu setelah 7 tahun, bukan sebelumnya. Nah, ketika 7 tahun baru diperintahkan sholat, nanti baru boleh dikerasi, dipukul, atau mungkin lebih ketat lagi, itu adalah ketika 10 tahun. Karena sebentar lagi balik, nah setelah balik sudah bukan anak-anak lagi. Ini. Kemudian yang kedua, yaitu orang tua menumbuhkan imaji positif anak. Anak usia ini 0 sampai 7 tahun masa tufulah ini itu sedang terbuka lebar-lebar pikiran bawah sadarnya. Ini pikiran bawah sadar itu terkait dengan imaji. Maka perkara-perkara yang fiktif, perkara yang enggak masuk akal itu mudah sekali diterima oleh anak. Maka imajinya luar biasa. Maka anak usia ini sangat mengidolakan para tokoh-tokoh yang kadang-kadang muncul di film kartun, superhero dan sebagainya. Mereka kenapa condong kepada situ? Karena memang imajinnya sedang kuat. Mereka meyakini bahwa adanya tokoh-tokoh superhero itu ada. Nah, maka kesempatan kali ini kita sering-seringlah berdialog dengan anak, bercerita kepada mereka, berkisah dengan kisah-kisah yang betul-betul ada. Antara kisah para nabi, kisah para sahabat, dan insya Allah itu jauh lebih seru dibandingkan kisah dari superhero-superhero yang fiktif ini. Nah, makanya sering-sering kita ngobrol dengan mereka, dekat ya, dengan dipeluk atau mungkin dipangku, kita bercerita. Nah, hal-hal yang enggak masuk akal bagi anak itu akan diterima. Nah, termasuk juga imaji ini terhadap imaji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar anak itu kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala? Biar imaji anak itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha penyayang, Maha pengasih. Yaitu dengan kita sering ngobrol dengan anak, mengajak bermain ke sawah, ya, melihat ciptaan-ciptaan Allah, melihat langit, melihat awan, ya, kemudian ke laut atau ke pantai, melihat air. Kita katakan bahwa semua itu ciptaan Allah. Dan ini sangat mudah bagi anak untuk diterima. Seolah-olah memang kita melihat mereka itu, anak-anak usia ini, tidak apa namanya, memperhatikan apa yang kita katakan. Tapi insya Allah ta'ala mereka itu mendengar dan diingat-ingat oleh mereka. Nah, ini harapannya setelah muncul imaji positif ini, muncullah mahabbah ya pada diri anak, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga imaji terhadap belajar, bahwa belajar itu menyenangkan. Jangan ditanamkan bahwa belajar itu negatif atau menyusahkan. Antara lain yang membuat persepsi negatif terhadap belajar itu ketika anak usia ini itu banyak ditekan ya. Banyak diberi target-target yang sebenarnya dia itu keberatan. Nah, ini bisa melukai fitrahnya, melukai hatinya, sehingga muncul persepsi atau imaji negatif terhadap agama Islam ini, yang akhirnya nanti di belakang suruh beribadah itu susah banget. Nah, makanya nanti kalau ada anak-anak yang usianya sudah 10 tahun, sudah 12, itu bisa jadi ada persepsi negatif terhadap sholat ketika kecil. Nih. Kemudian belajarnya juga masih susah banget, bisa jadi ada persepsi negatif terhadap belajar. Ada imaji negatif terhadap belajar. Nah, ini akibat dari luka fitrah ketika mereka masih kecil. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang sensitifnya anak. Anak usia ini adalah mudah percaya dan mudah curiga, mudah menangis, mudah tertawa, mudah bertengkar, mudah akur. Kita lihat mereka bertengkar seru sekali dengan temannya. Kita perhatikan setelah beberapa saat ya, bahkan mungkin sebelum mereka terpisah itu kadang-kadang sudah akur. Yang kadang-kadang orang tuanya sendiri itu belum terima, tapi ternyata mereka sudah akur, enggak ada dendam karena fitrahnya masih bagus. Nah, jadi akhirnya yang ketiga ini tugas orang tua adalah membahagiakan anak. Ya, karena hati mereka sensitif sekali, dibuatlah menjadi bahagia. Yang akhirnya tiga kondisi tadi, egosentris, imaji positif, dan sensitivitas anak itu terkait menjadi satu. Yang ujung-ujungnya adalah untuk penguatan karakter keimanan. Kita banyak cerita tentang Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang malaikat, cerita tentang rasul, cerita tentang kitab-kitab Allah, cerita tentang surga, cerita tentang kehendak Allah atau takdir Allah. Yang semuanya ada di rukun iman. Ya, jadi menanamkan atau menumbuhkan rukun iman pada diri anak-anak kecil itu bukan mereka harus menghafal 6 rukun iman. Yang kita targetkan usia ini adalah mereka meyakini bahwa yang disebutkan di rukun iman itu betul-betul mereka yakin ada, dan ada persepsi positif walaupun mereka belum hafal rukun iman ini, karena mereka belum tamzis, bahkan mungkin belum ada target hafalan bisa jadi. Nah, ini jadi akhirnya harapannya apa? Setelah karakter iman ini tumbuh pada diri anak, maka diharapkan seumur hidupnya ya, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu sudah melekat pada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah kalau seseorang mengalami sesuatu itu refleks ya, tanpa dipikir, itu berarti pikiran bawah sadar itu. Ini sebagaimana kita mungkin ngetik di HP, kemudian enggak menggunakan pikiran kita, tangan kita bergerak sudah tepat dengan huruf yang dituju atau pada pad yang dituju, itu menandakan bahwa sudah melekat pada pikiran bawah sadar kita itu. Kita naik kendaraan, kemudian tiba-tiba ada kucing nyebrang di depan kita. Tanpa berpikir panjang, kita pasti akan menginjak rem tanpa kita pikir. Nah, menginjak rem tanpa dipikir itu pikiran bawah, dari pikiran bawah sadar. Nah, harapannya anak-anak kita setelah tumbuh karakter keimanannya ini melekat pada pikiran bawah sadarnya, dia akan beriman seumur hidupnya. Semua amalnya akan selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini adalah terkait dengan masalah keikhlasan. Nah, ini fase tufulah. Terus kemudian setelah usia 7 tahun, ya, berikutnya adalah tugas orang tua memerintahkan anak sholat. Ini. Nah, anak usia 7 tahun ini, fase tamyiz ini sedang tumbuh penalarannya. Ya, jadi pikirannya sudah mulai tumbuh. Ya, mereka sudah mulai rasa ingin tahunya sudah tinggi sekali. Cara belajarnya sudah bukan tidak taklid atau meniru lagi seperti anak kecil tadi, tapi sudah ke tajribah, yaitu trial and error. Dia banyak mencoba menyentuh sesuatu yang dia ingin tahu. Ya, kalau kita mengajarkan ini setrika ini panas, maka dia berusaha untuk memegang biar tahu. Oh, kalau sudah tahu panas, maka dia baru yakin bahwa itu adalah benar-benar panas. Jadi sudah mulai banyak bertanya, sudah memulai tanya tentang alasan, sebab, akibat dan sebagainya. Ini fase-fase tamyiz, yaitu fase-fase sedang tumbuhnya pikiran mereka, nalar mereka. Mereka sudah mulai dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah mulai memahami apa yang dirasakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Dan fase ini sudah mulai fase-fase sosiosentris. Mereka sudah mulai berkumpul dengan teman-temannya, bersosial dengan teman-temannya. Maka fase ini sudah mulai dilatih tentang adab akhlak, ya, untuk diterapkan. Karena adab akhlak ini sangat pas dengan sosiosentris. Kalau pada fase-fase bersosial ini tidak ada adab akhlak, maka itu akan jadi benturan-benturan dengan masyarakat atau teman-teman di sekitarnya. Nah, ini jadi fase-fase ini adalah fase emas karakter belajar, yaitu 7 sampai 10 tahun. Ini karakter belajar fudhul, yaitu ingin tahu dia. Sehingga dia akan merasa bahwa belajar itu mengasihkan, belajar itu menyenangkan, memuaskan dia. Nah, harapannya kalau itu sudah tumbuh pada usia ini, maka diharapkan dia akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Terutama setelah balik, belajar bagi dia wajib, sebab dia sudah mukallaf yang memikul beban syariat. Nah, sebelum dia balik justru malah belajar belum diwajibkan, karena anak kecil gak punya kewajiban. Ini, ya, jangan sampai ini terbalik, ya, masalah belajar, karakter belajar ini. Waktu kecil dipaksa-paksa belajar, tapi begitu balik setelah selesai sekolah, dia merasa bahwa belajarnya selesai, ini malah terbalik. Ini. Nah, kemudian apabila orang tua tidak menyuruh anak sholat usia 7 tahun ini, maka orang tua berdosa karena perintah Nabi. Tapi kalau anak tidak mau sholat, ya, diperintah oleh orang tua pada usia ini, dia tidak berdosa. Tapi kalau orang tua yang tidak menyuruh anaknya, maka dia berdosa. Dan pada usia ini, ya, orang tua belum diperbolehkan untuk memukul anak ketika dia enggak mau sholat. Ya, belum ada ikob atau hukuman. Sampai akhirnya usia 10 tahun. Ya, usia 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun, Nabi bersabda, wa tribuhum alaiha wa ma'abna'u asrin. Pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat, dan ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Ini sudah fase-fase tancap gas, fase-fase mulai ketat, ya, 10 tahun. Karena apa, sebentar lagi nanti dia akan balik. Kalau sudah balik, dia harus memikul beban, yaitu beban syariat. Nah, kalau ini sudah fase ini tidak dikencengi, dikhawatirkan nanti begitu dia balik belum siap. Ini, makanya Nabi memerintahkan untuk dipukul itu, ya, untuk dipukul sehingga dia betul-betul tahu bahwa sebentar lagi saya akan menjadi orang dewasa, akan mukallaf, ya. Jadi mungkin dalam hati orang itu mengatakan, lebih baik kamu saya pukul daripada nanti kamu berdosa ketika balik sudah nggak bisa melaksanakan kewajiban. Ini, nah, bukan karena orang tua dendam atau jengkel, ini beda lagi. Jadi memukulnya orang tua kepada anak ketika usia anak sudah 10 tahun itu karena memang ikhlas. Karena itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga dalam memukulnya betul-betul didasari rasa kasih sayang, bukan karena dendam, bukan karena jengkel atau marah. Ini. Nah, setelah 10 tahun, ya, Maka harapannya adalah bakat anak sudah ketemu. 10 tahun sudah penjurusan, ya. Jangan sampai 10 tahun orang tua masih bingung. Nanti kira-kira anak saya jurusannya apa ya? Diharapkan 10 tahun ini itu sudah ketemu bakatnya. Karena selama usia sebelum 10 tahun, ya paling tidak mulai dari usia 3 tahun sampai 10 tahun itu, aktivitas-aktivitas anak itu bisa diamati orang tua untuk menggali bakatnya. Sehingga 10 tahun sudah ada gambaran. Berarti kelak kayaknya anak saya itu cita-citanya yang cocok adalah ini. Maka diharapkan anak 10 tahun ketika ditanya, cita-citamu apa anak? Dia sudah jelas menjawab. Bukan bingung lagi. Tapi kalau kita perhatikan anak kita yang sekarang ini SMA, itu saja kalau ditanya bingung. Misal ini kelas 3 di awal, nanti kelas 12 ya ditanya, nanti setelah lulus mau kuliah jurusan apa? Wah, saya masih bingung. Ini terlambat sebenarnya. Harusnya ketika dia usia 10 tahun ini sudah ketemu. Nah, nanti setelah 10 tahun ini berarti sudah ada penjurusan, ya. Diharapkan ya usia 10 tahun ini karakter iman, yaitu apa namanya, akidah dia sudah kuat, karakter belajar itu sudah tumbuh. Nah, sehingga begitu 10 tahun bakat dijuruskan, bakat ini sudah didasari dengan pondasi yang kuat, yaitu keimanan, sehingga bakatnya tidak tersimpangkan, ya tidak terlalu berlebihan atau diremehkan. Ini sebab bakat itu kalau dikumpul apa namanya, tidak dikendalikan dengan keimanan, kemudian menjadi berlebihan, itu bisa merusak. Nah, akhirnya setelah fase murahakoh 10 sampai balik ini, anak tiba fase balik, maka harapannya betul-betul anak sudah siap menjadi seorang yang dewasa. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini ada istilah akil, ya, yaitu sudah berakal. Tapi sebenarnya dalam syariat agama Islam, ya balik itu otomatis itu adalah akil. Tapi karena fakta yang ada sekarang ini, banyak anak-anak yang sudah balik ternyata mereka belum dewasa mental, atau bisa dikatakan sudah balik tapi ternyata belum akil. Nah, ini yang disebut dengan nama remaja. Nah, remaja ini sebenarnya adalah anak yang sudah dewasa fisik tapi ternyata mentalnya belum. Nah, dewasa fisik itu keniscayaan, yaitu balik itu keniscayaan, karena mau enggak mau anak itu akan balik. Tapi kalau akil ini, ya dewasa mental ini, itu sebenarnya akibat dari pendidikan, ya, diusahakan. Kalau bisa dipercepat akilnya, kemudian baliknya diperlambat. Nah, sehingga harapannya adalah begitu anak datang balik, dia bersamaan datangnya akil, sehingga tidak menjadi remaja. Sebab remaja itu enggak ada dalam fase pendidikan agama Islam atau fase pendidikan umum saja enggak ada. Ya, di pendidikan umum aja enggak ada. Di dunia ini sebenarnya fase itu ya anak-anak dan dewasa, remaja itu enggak ada. Munculnya remaja itu setelah terjadinya revolusi industri di akhir abad 19. Jadi di awal-awal abad 20 itu muncul remaja akibat dari terjadinya revolusi industri ini, muncul metode-metode persekolahan. Ini. Nah, ini akhirnya begitu anak-anak sudah menjadi balig dan mereka akil, maka selesailah tugas orang tua dalam rangka pendidikan anak. Nah, setelah itu nanti pendidikannya adalah sudah andragogi, yaitu pendidikan untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak namanya pedagogi. Nah, saat ini apabila anak itu sudah balig tapi ternyata belum akil, maka metodenya susah diterapkan itu. Dipakai yang pedagogi, nyatanya anak itu sudah balig, ya. Fisiknya sudah dewasa, akhirnya enggak cocok. Pakai andragogi, ternyata juga dia apa namanya belum dewasa mental, ya, sudah dewasa fisik tapi ternyata sifatnya masih kayak kanak-kanak, sehingga nggak bisa dipakai dua-duanya. Akhirnya banyak sekali para praktisi yang membuat metode-metode baru, ya, yang digunakan untuk para ABG ini, yaitu para remaja ini, sehingga harapannya dengan metode-metode yang sementara ini mereka apa bisa menerima dengan mudah metode itu. Nanti harapannya setelah remaja ini hilang, ya sifat remaja ini hilang karena mungkin keberhasilan dari pendidikan, maka insya Allah ta'ala metode yang sering disebut dengan remaja gogi tadi sudah dihilangkan. Jadi ini sebenarnya inti kalau kita lihat dari pendidikan anak-anak itu adalah kita sebenarnya mempercepat akil mereka ini dengan pendidikan. Nah, sehingga begitu betul mereka menjadi balig itu otomatis siap menjadi mukallaf ini. Nah, makanya dengan fase-fase perkembangan ini orang tua jangan paham, ya. Jangan terus kemudian melihat anaknya 5 tahun, wah anakku belum tertib sholat ini bagaimana nanti dewasanya. Itu fasenya baru segitu. Enggak usah gelisah. Yang kita gelisahkan itu apabila sudah besar, 10 tahun masih susah sholat. Atau mungkin sudah balik seperti masih anak-anak, belum apa mandiri untuk sholat, untuk ibadah. Ini kita gelisah. Tapi kalau ketika masih kecil, ya sudah gambarannya demikian. Ya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga ada karakter-karakter pengembangan yang terjadi pada binatang. Sebagai contoh, kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfose. Ya, metamorfosa. Jadi ketika kupu-kupu itu menetas, itu tidak langsung jadi kupu-kupu, dia akan menjadi ulat. Nah, selama menjadi ulat ini, kalau misal manusia berpikir, oh berarti besok akan menjadi ulat yang besar, tapi ternyata dalam waktu sebentar itu akan berubah menjadi kepompong, ya bentuknya lebih indah lagi. Ternyata dari kepompong itu juga mungkin nggak menarik bagi manusia. Akhirnya bentar lagi dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ya semuanya berproses. Nah maka bisa jadi ketika usia anak-anak kita masih kecil, seolah-olah kita melihat seperti ulat tadi, tidak menyenangkan, banyak banyak tingkah, ya malah daun-daun itu dimakani oleh ulat ini, merusak tanaman, karena masa-masa apa penumbuhan kekuatan fisik untuk ulat itu tadi. Ya kalau anak-anak kita adalah pondasi akidah. Nah sehingga kita kalau sudah memahami karakter perkembangan ini, jadi kita tahu fase-fasenya, maka kita tidak tergesa-gesa ya dalam mendidik anak-anak kita. Tidak tergesa-gesa untuk memanen mereka, karena ada fase panennya yaitu ketika mereka sudah balik. Ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan karakter perkembangan. Ya selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai karakter perkembangan anak dari usia 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun, dan usia selanjutnya Ustaz ya. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0895-2561-3326 ataupun dapat melalui di live chat channel Radio Mutiara Quran. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika anak sudah terlanjur dari kecil dipertontonkan superhero khayalan Ustaz, atau superhero yang tidak asli Ustaz, karena yang asli adalah para sahabat dan nabi-nabi Ustaz, dan kalau sudah besar terbiasa menyukainya, bagaimanakah cara untuk menyembuhkan hal itu? Dan yang kedua adalah, tadi dijelaskan oleh Al-Ustadz mengenai bakat atau karakter yang berlebihan akan dapat merusak Ustadz. Itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Baik ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Yang pertama, apabila anak itu sudah terlanjur mengidolakan tokoh-tokoh fiktif, ya ada yang mengidolakan Superman, Iron Man dan sebagainya. Jadi di dalam Islam ini tidak ada kata terlambat, ya tidak ada kata terlambat untuk mendidik anak-anak, kecuali memang nyawa sudah berada di kerongkongan. Nah, maka yang kita lakukan adalah mengulang kembali. Ya, ulang kembali metodenya seperti ketika mereka masih kecil. Antara apa? Banyak diajak ngobrol. Tentu saja kita harus menaruh empati terlebih dahulu. Jadi tutupilah kejelekan-kejelekan itu, yaitu mengidolakan superhero-superhero yang fiktif dengan kebaikan-kebaikan, yaitu apa namanya kepahlawanan para orang-orang soleh dahulu seperti para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Karena Nabi bersabda, wa'ati sayyatal khasanata tamkhuha. Ikutilah ya keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menutupi, ya akan menghapus keburukan-keburukan itu. Maka dengan penjelasan mungkin anak-anak enggak begitu paham karena sudah melekat ya pada diri mereka, sudah terlanjur mereka mengagumi. Mungkin kalau kita katakan oh, itu enggak bagus, tapi mereka melihat itu bagus gitu loh. Nah makanya dengan lesan saja enggak cukup itu sebenarnya, karena itu terkait dengan keyakinan hati. Maka yang dilakukan adalah dengan pendidikan karakter keimanan, seperti fase-fase 0 sampai 7 tahun. Yaitu yang pertama apa? Kita banyak dialog dengan mereka, karena mereka usianya sudah besar ya, bukan seperti anak kecil. Jadi penuntasan egosentrisnya beda. Egosentrisnya anak yang sudah besar itu antara lain ingin dia itu didengar, ingin dia dimengerti, dipahami. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, kita banyak ngobrol dengan mereka. Yang jelas kalau setelah mereka merasa disayang oleh kedua orang tuanya, maka apapun yang dikatakan kedua orang tuanya mereka akan mendengar dan akan urut. Jadi langkahnya adalah jadikan bahwa kita lebih sayang kepada mereka daripada superhero. Ya, kita lebih hebat di hadapan anak-anak kita, ya, terutama dalam hal apa? Kasih sayang kepada mereka dibandingkan superhero. Maka kita lakukan itu, setelah itu dengan dialog-dialog. Ya, sebagaimana ketika mereka masih kecil. Kemudian pertanyaan yang kedua, sifat bakat, ya, itu apabila ditumbuhkan secara berlebihan bisa merusak. Contoh ya, kejadian masa lalu. Fir'aun itu diberi kemampuan atau diberi potensi atau bakat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa bakat memimpin. Itu dikuatkan secara berlebihan ya, sehingga akan dia menjadi apa namanya, mengaku dirinya sebagai Tuhan ya, padahal itu sudah bukan hak manusia lagi. Nah, ini akibat penyimpangan dari bakat memimpin dikuatkan menjadi seperti itu. Termasuk juga ada tokoh-tokoh yang mungkin bisa dikatakan penjahat perang dan sebagainya, mereka terlalu berlebihan dalam menguatkan kemampuan memimpin mereka sehingga menjadi otoriter, menjadi diktator. Itu adalah akibat-akibat penyimpangan. Contoh yang lain lagi, ada seorang memiliki bakat, sebagai contoh dalam Islam itu ada bakat namanya al-ihsan, al-ihsan ini itu kalau terkait dengan kinerja, orang itu selalu ingin menjadi yang terbaik, hasilnya selalu ingin maksimal. Kalau dalam ibadah itu ya, anta butawah kana kataro fa'inahu fa'ilam yakun lantarahu fa'inahu yarob. Jadi apabila engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah ya, anta butawah kana kataro, apabila engkau beribadah maka engkau seolah-olah melihat Allah ya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, wa ilam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yara. Kemudian sesungguhnya Allah itu adalah yaraka, yaitu melihatmu. Nah, ini ihsan dalam beribadah. Namun ihsan dalam terkait dengan masalah kinerja, kalau kita sebut saat ini adalah orang-orang yang perfeksionis ya. Ingin segala sesuatunya tetap bagus. Nah, ini kalau dikuatkan secara berlebihan itu bisa jadi akan mengganggu orang itu, seolah-olah tidak menghargai sesuatu yang tidak maksimal gitu. Nah, ini Ibnul Qayyim ya mengatakan tentang masalah sifat-sifat ini, bahkan dalam akhlak mulia itu pun kalau terlalu berlebihan itu bisa menjadi apa namanya, menjadi merusak. Contoh, orang yang memiliki bakat suka bergaul ya, bakatnya sosial, itu kalau terlalu berlebih-lebihan akhirnya dia itu rela bergaul dengan orang-orang yang rusak, rela bergaul dengan orang-orang yang zalim. Karena apa? Karena berlebih-lebihan dalam bergaul. Nah, kalau terlalu meremehkan ya, bisa jadi dia akan menjadi orang yang antisosial, menyendiri ya, mengasingkan diri. Padahal sejatinya kita umat Islam itu butuh berjamaah, berkumpul ketika jamaah di masjid, ada sholat Jumat. Nah, ini antara lain dikatakan oleh Ibnu Qayyim demikian ya, bahkan dalam akhlak mulia apalagi bakat itu. Nah, bakat itu memiliki kecondongan ya, termasuk orang yang memiliki bakat tegas, kalau berlebihan dia menjadi orang yang nekat ya, menjadi orang yang nekat gitu. Ya, tidak perhitungan ya, akhirnya menjadi pemarah. Kalau kemudian bakat tegas ini dilalaikan, diremehkan oleh dia, maka dia akan menjadi pengecut. Ini. Jadi makanya ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi masalah diniyah, masalah akhlak, masalah segala sesuatunya itu ambil jalan tengah. Ya, jalan tengah, tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu meremehkan. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau di Madarijus Salikin. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya bagi penanya tadi, hamba Allah yang bertanya. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang kedua, datangnya dari Ibu Nurul. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak usia 10 tahun Ustaz, tidak mau sekolah. Katanya sekolah hanya membuang waktu saja. Malah kemudian dia lebih suka membuka usaha. Bagaimana ini Ustaz, mohon nasihatnya. Kalau dia usaha atau membuka usaha, saya takut nanti kena eksploitasi anak Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi memang anak-anak SD yang usianya sudah 10 tahun, ketika lembaga pendidikan atau orang tua tidak menjuruskan mereka, maka banyak sekali yang muncul permasalahan. Jadi banyak sekali anak mogok sekolah itu di SD ketika mereka sudah usia 10 tahun, karena mereka merasa tidak sesuai dengan jurusannya, tidak sesuai dengan bidangnya. Perlu kita ketahui ada tiga tipe, ya, ada tiga tipe anak SD, ya, dalam belajar tingkat SD ada tiga tipe. Tipe yang pertama adalah anak akademis. Ini tipe anak-anak yang disebut dengan anak pintar, bintang kelas. Memang mereka akademis, ya, dalam menghafal, menghitung, ya, dalam menulis, pokoknya terkait dengan materi-materi pembelajaran yang sifatnya kognitif mereka dominan. Walaupun mereka mungkin dalam bersosial kurang, dalam kinerja, apa namanya, keterampilan fisik, olahraga dan sebagainya kurang, sekolah tidak memdulikan, karena sekolah itu kebanyakan saat ini yang dikejar adalah kemampuan kognitif. Ini yang disebut anak pintar. Nah ini kelak itu biasanya, ya, dari hasil pengamatan-pengamatan para guru, ya, dia menjadi apa namanya pegawai, menjadi ASN atau menjadi karyawan atau hal-hal yang terkait dengan sifatnya akademis, ya, di kantor jadi guru ini. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe profesional. Ya, tipe profesional itu tipe anak itu yang dia itu enggak suka dengan banyak teori, dia sukanya praktek. Dan dia masih penurut dengan aturan-aturan, gitu ya. Nah, ini tipe-tipe profesional. Ya, kalau praktek senang banget, tapi kalau teori dia enggak begitu tertarik. Nah, ini adalah tipe-tipe yang kelak itu diharapkan dia menjadi seorang profesional, ahli teknik, ya, profesional di bidang-bidang tertentu. Ini dia mungkin buka usaha bengkel dan sebagainya. Ini profesional. Terus kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe entrepreneur atau kewirausahaan. Tipe anak ini itu tipe yang susah diatur, karena dia sukanya mengatur. Ya, tipe anak ini adalah antara lain tipe-tipe yang senangnya itu kalau di sekolah itu kadang-kadang bawa dagangan, ya. Kadang-kadang dikasih apa namanya uang jajan oleh ibunya, nanti dibuat kulakan, kemudian dijual ke teman-temannya, dia dapat untung dan dia merasa puas itu. Nah, cuma kadang-kadang orang tua itu merasa anak saya kok seperti ini gitu loh. Padahal sebenarnya itu potensi anak yang harus dihargai. Nah, tipe-tipe anak yang ketiga ini memang sering sekali di sekolah itu dia tidak berprestasi secara akademis, ya. Tapi sebenarnya prestasi dia itu adalah di sosial tadi. Ya, maka dia mungkin kalau di sekolah itu akhirnya terlalu banyak aturan atau terlalu diperketat, akhirnya anak mogok sekolah ini. Karena apa? Sekolah tidak bisa memfasilitasi anak ini. Dia senangnya berdagang tapi sekolah tidak mendukungnya, orang tua tidak mendukungnya, bahkan melarang. Padahal itu potensi dia, maka dia merasa tidak diakui. Akhirnya tidak apa namanya merasa tertekan, ya, egosentris tidak tertuntaskan. Akhirnya dia mogok ini. Nah, apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti ini, yaitu anak yang tipe yang ketiga ini, yaitu entrepreneur. Nah, yaitu yang pertama, akui, ya, bahwa itu adalah potensinya. Itu yang pertama, akui. Walaupun mungkin dia masih di sekolah, masih ada target-target kognitif, tapi yang jelas itu mereka, anak-anak ini butuh pengakuan. Yang kedua, setelah diakui, fasilitasi. Kalau memang dia ingin berdagang, fasilitasi saja. Nah, bagaimana kalau kita mungkin khawatir tentang masalah larangan adanya eksploitasi anak? Ya, kita bisa mensiasatinya untuk dimagangkan. Magang di sini bukan untuk ikut bekerja, tapi untuk mengamati mereka. Karena ini masuk magang level 1. Jadi mungkin diikutkan kepada saudara di situ, ya. Sekolahnya tetap sekolah, baik itu formal maupun non-formal. baik itu mungkin di sekolah maupun homeschooling atau home education atau pendidikan rumah, itu pilihan orang tua. Nah, yang jelas bakat itu harus difasilitasi antara lain magang walaupun usianya masih SD. Ya, magangnya sifatnya non formal karena pemerintah kita pemagangan itu baru ada pada tingkat SMK. Ya. Tingkat SMK, untuk di bawah SMK tidak ada. Padahal di sini anak-anak kita masih SD. Jadi magangkan atau mungkin diikutkan kursus-kursus untuk anak-anak. Ada namanya kursus apa entrepreneur untuk anak-anak itu ada. Nah, jadi intinya dua hal ini yang utama dilakukan oleh orang tua. Pengakuan terhadap potensi anak bahwa dia itu senang berdagang. Yang kedua adalah fasilitasi. Ya, maka insya Allah Ta'ala dengan demikian bisa jadi anak lebih nyaman lagi untuk sekolah karena merasa diakui. Atau mungkin kalau terpaksa nggak mau sekolah, dimasukkan sekolah yang dia pilih. Atau mungkin kalau pilih di rumah ya ada alternatif yang lain, yaitu melakukan home education atau pendidikan rumah. Ini jadi banyak alternatif-alternatif pendidikan. Intinya bahwa anak harus diakui potensi bakatnya sehingga dia akan melejit di bidang tersebut. Ya, semoga kelak dia menjadi seorang pedagang seperti Abdurrahman bin Auf. Mungkin dia enggak menjadi orang yang ahli di bidang agama atau mungkin enggak menjadi ustaz seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi mungkin bisa jadi anak ini menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi biarlah anak kita menjadi apapun, yang jelas dia menjadi apapun adalah anak yang soleh. Ya, menjadi pedagang-pedagang yang soleh, akan menjadi petani-petani yang soleh, menjadi ustad-ustad yang soleh, ya, menjadi kiai-kiai yang soleh. Gitu. Jadi apapun anak kita akan menjadi apa itu, yang penting mereka adalah soleh. Demikian wa ta'ala antisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Semoga jawaban dari Al-Ustaz dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Nurul tadi yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir Ustaz dan silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaan datangnya dari Ibu Tarisa. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi apakah orang tua itu harus yakin Ustaz ketika anak nanti sudah melalui usia 7 tahun mereka akan otomatis berbicara lemah lembut, tidak berteriak-teriak dan mudah merapikan barangnya. Walaupun saat ini di usia 7 tahun mereka suka berteriak, berantakan, tidak rapi Ustaz, apakah hal tersebut nanti akan hilang sendirinya di fase selanjutnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi anak itu kalau dalam ilmu pendidikan umum itu mengatakan secara alamiah, tapi kalau kita mengatakan itu sunnatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membekali setiap manusia itu ada karakter-karakter perkembangan. Nabi memerintahkan sholat usia 7 tahun karena setelah 7 tahun itu secara sunnatullah atau secara alamiah itu anak sudah mulai bernalar. Ketika mereka masih menuntaskan egosentris sebelum tamjiz, itu mereka enggak berpikir apa yang dirasakan orang lain. Tapi insya Allah nanti setelah 7 tahun secara otomatis nalarnya mulai berkembang. Walaupun mungkin anak enggak dididik sekalipun ya, walaupun itu tidak dibenarkan, itu tetap nalarnya akan tumbuh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sifat-sifat perkembangan pada setiap manusia. Jadi makanya justru yang menjadi permasalahan itu orang tua terlalu gelisah ketika anaknya masih kecil seperti ini, terus berpikir bahwa kelak akan seperti itu terus. Padahal sebagaimana kita ketahui, setiap manusia mengalami perkembangan-perkembangan. Kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari perkembangan kupu-kupu tadi. Ketika kita melihat ulat, kita harus berpikir bahwa nanti akan menjadi kepompong lebih bagus. Dan nanti kelak insya Allah Ta'ala kalau kita masih konsisten dalam mendidik mereka, akan menjadi betul-betul kupu-kupu yang indah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Makanya kondisi anak memang berbeda-beda. Masalah rapi dan tidak rapi kadang-kadang itu terkait dengan masalah potensi unik atau potensi unggul. Ada anak yang tanpa diperintah pun sudah rapi, tapi ada yang selalu diingatkan karena mereka berbeda-beda. Ya, jadi intinya apabila anak kita masih kecil, masih berteriak-teriak, masih gak mau diatur, masih berantakan, tetap kita menerapkan konsep untuk pendidikan anak-anak, yaitu senangkan hati mereka, jangan diberi ekop atau hukuman, jangan disakiti hatinya. Ini masa-masa anak kecil. Ya, khawatirnya kalau terlalu banyak ditekan, muncul imaji negatif. Ini justru malah repot nanti kita. Ya, akhirnya ego tidak tuntas, kemudian hatinya tersakiti, tidak bahagia. Maka harapannya ketika mereka besar bukan menjadi anak yang sudah besar, tapi masa kecil kurang bahagia. Ini jadi apapun kondisi anak kita yang masih kecil ini, bahagiakanlah mereka. Kita harus banyak bersabar, ya, kita banyak mengalah. Kita harus berpikir positif, Allah juga mendidik. Justru pendidik utama anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengkaruniakan sifat-sifat karakter perkembangan pada anak-anak. Dengan ayat-ayat di Al-Quran yang banyak disebutkan, termasuk di hadis-hadis juga. Ini kita harus meyakini itu. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok menciptakan anak seperti ini kepada saya? Ya, kita harus khusnudzon bahwa Allah menciptakan anak kita ini sempurna dan mengalami fase-fase perkembangan itu. Sebab di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran itu disebutkan tentang perkembangan anak. Demikian kemudian saya simpulkan dari materi kali ini. Jadi intinya orang tua jangan tergesa-gesa untuk memanen anak. Jangan tergesa-gesa menjadikan anak yang masih dini itu menjadi tampak soleh. Ya, sebab anak yang masih dini tampak soleh itu biasanya itu tidak permanen, ya. Karena mereka masih berubah-ubah. Harapan kita adalah walaupun mungkin anak kita ketika masih kecil, terutama yang kinestetik, ya, atau kemudian anak yang tidak mau diam, orang tua repot luar biasa, kita harus berpikir positif. Insya Allah nanti 7 tahun sudah mulai agak tenang, insya Allah 10 tahun sudah lebih tenang lagi, dan harapannya begitu mereka balik betul-betul menjadi seorang pemuda yang berguna, ya, bagi umat, dan mereka tunduk taat beribadah kepada Allah SWT dengan akhlak yang mulia. Nah, ini harapannya demikian. Jadi kita ada namanya time bound, atau kemudian target waktu ada kita. Ya, target waktu kita jelas, yaitu ketika mereka balik. Maka ketika terjadi sebelum masa apa namanya, target ini belum masih jauh sebagai contoh, kita tentunya jauh lebih tenang. Namun tidak lalai itu, tidak lalai. Jadi jangan membayangkan ketika anak kasih 5 tahun seperti ini berarti seumur hidup seperti tidak. Mereka akan mengalami fase-fase perkembangan. Sudah banyak contoh mungkin kita bisa mengamati masa kecil kita, teman-teman kita yang dulu mungkin teman kita dikatakan nakal, tapi ternyata setelah mereka dewasa ternyata menjadi orang yang baik, orang yang soleh, taat beribadah, dan itu banyak terjadi. Karena memang ada pengalaman-pengalaman yang merubah mereka, dan yang jelas itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendidik, yang kita lakukan pertama adalah kita memohon kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menolong kita. Kemudian selanjutnya adalah kita memperbaiki diri, ya. Kalau kita tidak memiliki akhlak mulia, bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi akhlak mulia? Setelah itu kemudian kita terapkan metode yang tepat untuk anak-anak kita, termasuk diantaranya di sini adalah adanya fase perkembangan ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada yang salah itu dari saya pribadi, ya, dan dari syaitan, dari saya pribadi yang masih fakir terhadap ilmu. Dan apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberi petunjuk, diberi kesabaran, diberi ilmu, diberi kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Harapannya setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, insya Allah ta'ala dalam mendidik anak itu kita bahagia. Karena sejatinya mendidik anak itu membahagiakan. Karena itu masuk dalam ibadah. Semua ibadah adalah membahagiakan kita. Nah, kalau dalam kita mendidik anak kok masih belum bahagia, berarti ada sesuatu yang belum beres, ya. Jangan menyalahkan, tergesa-gesa menyalahkan anak kita, ya. Jangan apalagi menyalahkan kok Allah menciptakan anak saya seperti ini. Jangan sampai dilakukan hal yang demikian. Jadi selalu kita berpikir positif, kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terima seperti apa anak yang Allah berikan pada kita, dan insya Allah semua anak hebat. Tugas kita adalah menemukan kehebatan mereka. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.